Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warḍah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita diberikan kemudahan, kesempatan untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-13, penjelasan terkait dengan ayat dari surat Al-Ahqaf, ayat yang kelima dan yang keenam, di mana syarih rahimahullah menyebutkan beberapa keterangan-keterangan terkait dengan ad-du'a di dalam nas, baik Al-Quran, demikian pula as-sunnah. Dan beliau menyebutkan itu yang disebutkan di dalam bahasa Arab dan telah digunakan oleh umat ini salafan wa khalafan, di mana ad-du'a bermakna at-talab was-su'al, meminta. Lalu di akhir pembahasan ini beliau menukilkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kita baca, wa mimma yubayyinu hadzal maqam wa yazihu idahan qaulul 'allama Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fi ma'na qoulihi taala. Dan termasuk hal yang menjelaskan kedudukan ini dan semakin menambah kejelasannya adalah perkataan Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-110, Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Katakanlah, kalian menyeru, kalian berdoa. Perhatikan pada kata ud'ullah. Kalian berdoa. Walaupun ad-du'a memiliki dua makna, doa mas'alah dan doa ibadah, ini penggunaan dari kata lafaz doa, tetapi zahir dalam ayat ini yang dimaksud adalah meminta, doa masalah. Allah berfirman, Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman, katakanlah kalian berdoa kepada Allah, menyebut nama Allah, awidu'ur rahman, atau kalian berdoa kepada rahman, menyebut nama rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Yang mana saja yang kalian berdoa kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna. Kata beliau, hadha du'a'ul masyhur annahu du'a'ul mas'alati. Doa ini yang masyhur merupakan doa masalah, dimaknakan doa masalah, meminta, ya. Nah, karena kalau bermakna al-ibadah, maka nampak dari keterangan maknanya semacam ada yang ganjal. Katakanlah kalian beribadah kepada Allah atau beribadah kepada Rahman. Maka lebih kuat memaknakannya dengan du'aul mas'alah. Katakanlah kalian berdoa, kalian meminta, kalian menyebut, menyeru nama Allah. Atau kalian meminta, kalian menyeru, kalian menyebut nama Ar-Rahman ketika berdoa, ya Rahman. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna. Qalu, mereka mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u rabbahu wa yaqulu maratan ya Allah wa maratan ya Rahman. Fa dhanna al-musyrikun annahu yad'u ilahaini. Fa anzalallahu hadhihi al-ayah. Mereka mengatakan dari kalangan ahli tafsir, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Rabb-nya. Beliau membaca atau mengucapkan sekali waktu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan di kali waktu yang lain beliau menyebut, menyeru, ya Rahman, ya Rahman. Maka orang-orang musyrikun, mereka menyangka bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta kepada dua sesembahan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dicela, katanya memerintahkan untuk tauhid, meminta hanya kepada Allah, lain kau berdoa kepada ilahain, dua ilah, dua sesembahan. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah turunkan ayat ini. Dzakara hadza an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka dzukira hadza, disebutkan hal ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa qila, ada pendapat yang lain, inna hadza addu'a huwa bi makna tasmiyah. Bahwa doa di sini bermakna penamaan, pemanggilan nama, menyeru dengan menyebutkan nama. Wal ma'na ai ismun samaitumuhu bihi min asma'illahi ta'ala. Dia, dan maknanya adalah yaitu nama yang kalian panggil, yang kalian namakan Allah Subhanahu wa taala dengannya, itu termasuk nama-nama Allah. Mau mengucapkan ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, Allahumma, ya Rahim, na'am, ya Rahman, ya Razzaq, ya Tawwab, imma Allah wa imma Rahman, falahul asma'ul husna. Maka ia, yakni Allah, memiliki nama-nama yang husna. Silahkan berdoa, menyeru, menyebut dengan nama yang mana saja dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna tersebut. Wa hadza min lawazimil ma'na fil ayah, dan ini termasuk kelaziman makna pada ayat tersebut. Mau berdoa kepada nama Allah yang mana saja. Wa laysa huwa ainul murad. Namun bukan itu yang dimaksud. Bal al muradu bi du'a ma'nahul ma'hudul mutarid fil Qur'an. Tetapi makna yang diinginkan dengan doa itu, maknanya adalah yang telah disebutkan, yang difahami di dalam Al-Quran. Wa huwa du'a us-su'al wa du'a us-sana. Yaitu doa su'al, doa meminta, dan doa memuji atau pujian, ibadah. Thumma qala, lalu beliau mengatakan, idza urifa hadza, apabila hal ini telah diketahui, fa qauluhu ta'ala, maka firman Allah ta'ala, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh kerendahan diri dan khufyah. Kelembutan, kehalusan dalam berdoa. Yatanawwalu naw'ai du'a, ini mencakup dua jenis doa tersebut. Lakinnahu zahir fi du'ail mas'alah, tetapi yang nampak yang lebih zahir ini pada doa al-mas'alah, doa meminta. Berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh ketundukan dan kelembutan. Ya. Nah, berdoa dengan penuh ketundukan, khusyuk, fokus terhadap apa yang diminta. Demikian pula menyeru dengan seruan yang baik. Seruan seorang yang membutuhkan diterimanya permintaannya. Mutadhamminun li du'ail ibadah, dan itu mengandung makna doa ibadah. Kita sudah lewati kelaziman atau kandungan pada masing-masing dari doa tersebut, mencakup yang lainnya. Walihada umira bi ikhfa'ihi, oleh karena itulah diperintah untuk dilembutkan ketika menyeru, ya, gak usah teriak-teriak ketika berdoa. Nah, Allah Maha mendengar, berdoa dengan penuh kelembutan, penuh pengharapan doa itu diterima dan dikabulkan. Qala al-Hasan, berkata al-Hasan, baina du'ai sirri wa du'ai al-alaniyah 70 dhi'fan. Jarak kadar antara doa yang dipanjatkan secara tersembunyi, khufyah, lembut, lirih, dengan doa yang ditampakkan, diterangkan, itu sejarak 70 kali lipat. Naam. Walaqad kana al-muslimun yajtahidu fi du'ai wa lam yusma lahum sautun in kana illa hamsan bainahum wa baina rabbihim. Sungguh kaum muslimin dahulu amat sangat bersungguh-sungguh dalam berdoa, namun tidak didengarkan dari mereka kecuali hanya desisan-desisan antara mereka dengan Rabb-nya. Yakni dianjurkan untuk disamarkan, dilembutkan, dilirihkan permintaan doa tersebut. Tidak perlu dikeraskan. Nah, ya. Idnada Rabbahu nida'an khafiyya. Nabi Zakaria alaihissalam ketika berdoa kepada Rabb-nya. Nah, beliau meminta, menyeru dengan penuh kelembutan, suara yang lirih. Idnada Rabbahu nida'an khafiyya. Nah, tatkala beliau menyeru, meminta, menyebut nama Rabb-nya dengan penuh kelembutan, suara yang lirih. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idza da'an, dan apabila hambaku bertanya kepada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam tentangku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wata ad-da'i, aku menjawab, aku mengijabahi, memenuhi seruan permintaan doanya orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Suratul Baqarah ayat yang 100 ke 186. Doa ini yatanawwalu naw'ai du'a, mencakup dua jenis doa tersebut. Wa bikullin minhuma fusiratil ayah, dan masing-masing dari dua jenis doa itu ayat ini ditafsirkan kepadanya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa lafaz ad-du'a di dalam Al-Qur'an, demikian pula dalam As-Sunnah, ya, terkadang lafaz doa tersebut memiliki makna atau mencakup maknanya kepada dua jenis doa secara bersamaan dengan kekuatan yang sama, dalam artian mengandung makna doa masalah Demikian pula mengandung makna doa al-ibadah aswasana. Naam. Ke arah keduanya secara bersamaan, sama kuat. Di tempat atau di kondisi yang lain, lafaz ad-du'a di dalam nas mengandung kedua makna tersebut, namun yang lebih zahir, yang lebih nampak adalah salah satu dari keduanya, ya, salah satu dari keduanya, ya. Naam. Baik yang bermakna du'aul mas'alah seperti yang beliau sebutkan pada kalimat-kalimat sebelumnya. Naam. Qul idu Allah wa idu Ar-Rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna, mengandung doa, dua doa tersebut, namun yang lebih zahir adalah du'aul mas'alah. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Ini lebih zahir mengarah kepada doa mas'alah. Dan terkadang pula doa, lafaz doa mengarah kepada keduanya, namun yang lebih nampak, yang lebih zahir adalah doa al-ibadah, doa ibadah. Naam. Ya. Seperti misalnya wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Naam. Wa annal masajida lillah fala tad'u, jangan kalian beribadah. Nah, dan ayat-ayat yang lainnya. Lebih nampak, lebih zahir maknanya adalah doa al-ibadah. Demikian. Qala rahimallah qila u'tihi idza sa'alani. Ada yang mengatakan tafsirnya yakni aku akan berikan kepadanya jika dia meminta kepadaku. Wakila, ada yang mengatakan usibuhu idza abadani, aku memberikan pahala kepadanya jika dia berdoa kepadaku, jika dia menyembahku. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku berikan pahala kepadanya untuknya jika dia beribadah kepadaku. Yakni maksudnya ada penafsiran yang menyebutkan bahwa doa yang dimaksud ini doa mas'alah sehingga Allah berikan apa yang dia minta. Ada juga yang menafsirkan bahwa doa yang dimaksud adalah doa ibadah sehingga Allah berikan pahala jika dia amalkan, jika dia lakukan, jika dia beribadah kepada Allah. Walaysa hada min isti'mali lafzi fi haqiqatihi wa majazihi, dan ini bukan termasuk penggunaan lafaz pada hakikat dan majaz. Ini pernah disinggung di majlis yang lain bahwa kembali kepada permasalahan apakah ada majaz di dalam bahasa Arab, apakah ada majaz di dalam lafaz Al-Quran. Nah, permasalahan usuliyah, usul fikih. Yang jelas bahwa beliau menyebutkan di sini penyebutan lafaz doa yang bermakna doa mas'alah, namun terkadang juga bermakna doa ibadah, kadang-kadang memiliki keduanya. Ini bukan termasuk penggunaan lafaz dari sisi hakikat dan majaznya, makna asal dan makna perluasannya, tidak. Bal hadza isti'malun fi haqiqatihil wahidatil mutadhamminati lil amrayni jami'an. Bahkan ini termasuk penggunaan pada hakikat sebuah lafaz yang sama yang mengandung makna dua perkara. Artinya keduanya haqiqah alal haqiqati. Nah, mau ditafsirkan ad-du'a bermakna doa mas'alah atau doa ibadah, masing-masing alal haqiqah, bukan majaz. Wa hadza ya'ti fi mas'atis salati, dan ini pula datang dalam permasalahan salat. Wa annaha hal nuqilat an musammaha fil lughah wa sarat haqiqatan syar'iyyah. Apakah mereka yang mengatakan apakah dipindahkan makna as-salat tadi dari penamaannya secara dalam bahasa sehingga menjadi sebuah hakikat syar'iyah, secara bahasa salat itu bermakna doa. Awistu'milat fi hadhihi al-ibadati majazan, atau digunakan yang menunjukkan ibadah sholat ini secara majaz. Asalnya bermakna doa, tapi dipindahkan untuk memaknakan, menamakan ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Naam. Ya. Lil ilaqati bainaha wa bainal musamma lughawi aw hiya baqiyatun alal mawdhi lughaw wad'i lughawi. Naam. Karena ada kaitannya antara penamaan tersebut dengan penamaan secara bahasa. Atiqah. Seluruhnya sebagaimana hakikat syara'id. Dan digabungkan dalam permasalahan ini rukun-rukun dan persyaratan-persyaratan. Wa'alama qararna. Berdasarkan apa yang kami telah tetapkan di atas. La hajata ila syai'in min dhalik. Kita tidak membutuhkan sedikit pun dari hal-hal ini. Fa'innal musalli min awwali salatihi ila akhirihi la yanfaqu an du'ain. Karena seorang yang sholat dari awal sholatnya sampai di akhirnya tidak akan terlepas dari berdoa. Ya. Artinya kita tidak membutuhkan penafsiran bahwa ini merupakan perluasan makna dari asal kata sholat doa. Tidak. Maka kata beliau, kita tidak membutuhkan jalan keluar seperti itu dalam penjelasan. Kenapa demikian? Meskipun kata lafadz sholat secara bahasa bermakna doa, praktek sholat yang syar'i itu pun tidak terlepas dari berdoa. Kata beliau, seorang yang sholat dari awal sholatnya hingga akhirnya tidak terlepas dari yang namanya berdoa. Imma du'a'u ibadatin wa sana'in au du'a'u talabin wa mas'alah. Apakah doa ibadah berupa pujian, sanjungan, zikir, atau doa talab wa mas'alah, doa meminta ihdinas siratal mustaqim, na'am, rabbi ghfirli dan seterusnya. Wa huwa fil halaini da'in, di masing-masing dari kedua amalan tadi orang yang sholat itu seorang yang berdoa kepada Rabbnya. Intaha minal bada'i mulakhasan. Selesai penukilan dari Bada'iul Fawaid secara ringkas. Naam. Baik, dengan demikian kita telah menyelesaikan penjelasan Syarih rahimahullah terkait dengan dua ayat di dalam surat Al-Ahqaf tersebut. Sebelum kita masuk dalam penjelasan dalil berikutnya, mungkin ada baiknya sedikit kita mengulangi atau mengingat kembali bahwa kita ini sekarang di bulan Syaban. Bulan Syaban sebelum bulan Ramadan, terletak antara Rajab dan Ramadan. Di sana ada beberapa keterangan hadis terkait dengan bulan Syaban ini. Barangkali dengan kita mempelajarinya, kita bisa kembali mengingat bagaimana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bulan Syaban ini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dari hadis Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran taib. Atau hal hadis yang lain sebelumnya, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Aisyah bertanya atau berkata, lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak berpuasa dalam satu bulan yang lebih banyak dari bulan Syaban. Sesungguhnya beliau berpuasa pada bulan Syaban itu seluruhnya. Beliau berpuasa pada bulan Syaban itu seluruhnya. Naam. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa di bulan Syaban. Di riwayat yang lain, Aisyah berkata, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu hatta naqula la yuftir, wa yuftir hatta naqula la yasum." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika berpuasa, beliau terus berpuasa sampai kami mengatakan beliau tidak berbuka. Terus berpuasa. Dan beliau berbuka terkadang tidak berpuasa di beberapa hari. Sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak ada satu hari pun yang beliau berpuasa. Nah, sebelum kita lanjut, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW ketika beliau berpuasa, puasa sunnah, ya, terkadang mengikuti atau menyesuaikan dengan kondisi, ya. Nah, saat safar kadang lebih banyak beliau berbuka, tidak berpuasa karena lebih dibutuhkan kekuatan. Nah, dan juga untuk menyayangi atau merahmati para sahabatnya karena para sahabatnya mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Tapi di saat mukim, di saat tidak ada kesibukan yang berarti, ya. Nah, maka beliau bisa memperbanyak puasa di hari-hari keseharian beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya demikian kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para sahabat, beliau terkadang berpuasa sampai-sampai kami katakan tidak ada satu hari pun yang beliau tidak berpuasa. Tetapi beliau juga tidak berpuasa di beberapa hari sampai-sampai karena seringnya atau banyaknya kami mengatakan beliau tidak satu pun hari yang beliau berpuasa padanya. Lalu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqmala siyama syahrin ila Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa dalam satu bulan kecuali bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa dari bulan Sya'ban. Hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa satu bulan penuh kecuali hanya di bulan suci Ramadan. 6. Adapun di bulan-bulan yang lain, beliau melakukannya sesuai kebutuhan. Kadang-kadang di satu bulan ini beliau banyak berpuasa. Tetapi di tahun berikutnya, di bulan yang sama, beliau tidak berpuasa. Nah, sehingga berganti. Ya. Nah, kadang-kadang berpuasa di tahun ini, di bulan itu, tapi di tahun yang lainnya beliau tidak berpuasa. Nah, sehingga tidak tetap jadwalnya. Kata Aisyah, kecuali di bulan Syaban. Di bulan Syaban ini, Nabi SAW sering berpuasa. Dan itu rutin. Itu rutin. Sampai-sampai di hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memiliki atau berkesempatan untuk melakukan qadha Ramadan, membayar hutang puasa Ramadan. Ketika beliau tidak berpuasa karena udzur di bulan Ramadan, beliau tidak berkesempatan kecuali di bulan Syaban itu. Karena di bulan Syaban Nabi sallallahu alaihi wasallam sering atau banyak berpuasa sunnah. Ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita yang dimaksud dengan hadis di atas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan Syaban itu seluruhnya, itu tidak dimaksud semua bulan Syaban tersebut, ya, tapi mayoritasnya. Dan alul ilmi, ya, menyebutkan boleh kalau mayoritas itu diungkapkan dengan keseluruhan yang menunjukkan banyaknya. Taib, kenapa beliau sering atau banyak berpuasa di bulan Syaban ini? Dijelaskan oleh hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dari Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asyuhuri ma tasumu min Sya'ban." Ya Rasulullah, aku tidaklah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan seperti ketika engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Maksudnya, kalau di bulan-bulan yang lain itu kadang-kadang sesuai kondisi. Kadang-kadang di tahun ini berpuasa banyak, di tahun berikutnya atau di tahun yang lain tidak berpuasa. Nah, ya itu tadi. Sahabat sampai mengatakan beliau banyak berpuasa. Sampai-sampai kita mengatakan di bulan ini beliau tidak berbuka sedikit pun. Semuanya diisi puasa. Karena banyaknya itu. Seringnya beliau berpuasa. Nah, tapi di kesempatan tahun yang lain beliau meninggalkan puasa, tidak berpuasa di bulan-bulan di bulan tersebut. Sampai-sampai kami mengatakan tidak ada satu hari pun yang beliau berpuasa di sini. Nah, kata Zaid, Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan ya, seperti puasamu di bulan Sya'ban." Qala, yakni apa rahasianya? Kenapa engkau selalu menjaga berpuasa di bulan Sya'ban itu? Apa sih keutamaannya kalau bahasa kita? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaimun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan bulan yang manusia lalai padanya. Manusia lalaikan. Itu merupakan bulan yang banyak orang melalaikannya. Terletak antara bulan Rajab dan bulan suci Ramadan. Dan itu merupakan bulan yang diangkat amalan-amalan untuk dihadapkan kepada Rabbul Alamin. Maka aku menyenangi untuk ketika amalku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Dalam keadaan sedang berpuasa. Nah, ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, illah atau sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Karena bulan itu merupakan bulan yang dilalaikan oleh manusia. Dari sini menunjukkan kepada kita kondisi atau keadaan itu terkadang mempengaruhi atau menyebabkan nilai sebuah ibadah itu besar dan ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan, dilipat gandakan. Di antara keadaan-keadaan yang menjadikan, menyebabkan nilai ibadah itu besar, apa yang disebutkan dalam hadis ini? Ketika manusia dalam kondisi lalai. Naam. Lalai. Naam. Mayoritas manusia lebih sibuk dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Mungkin mereka sibuk ya untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan. Memperbanyak misalkan pembendaraan, menyiapkan berbagai persediaan, bekal dan semisalnya. Sehingga mereka lupa dari mengisinya dengan berbagai ibadah. Dan ini banyak contohnya seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya." Beribadah di masa-masa fitnah, di masa-masa al-haraj ya, seperti berhijrah kepadaku. Berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaan besar. Masa-masa al-haraj yakni masa banyak terjadi pertumpahan darah, pembunuhan, pertikaian. Nah, orang-orang sibuk dengan urusan dunia. Nah, maka ibadah di masa-masa seperti itu besar dilipat gandakan pahalanya, besar keutamaan. Seperti juga hadis Nabi SAW, "Ya ayyuhan nas afsu syalam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Wahai manusia, tebarkanlah salam, berikan makan kepada yang lainnya, sambung hubungan silaturahmi. Nah, salatlah kalian di malam hari ketika manusia tertidur, kalian akan masuk ke dalam jannah Allah dengan penuh keselamatan. Nah, saat orang lalai, saat orang sedang tertidur, terlelap, lalu dia bangun beribadah kepada Allah, itu keutamaan besar. Nah, khawani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat Ibnu Majah dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Innallaha la yaqtaliu fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat di malam nisfu Sya'ban, Allah ampuni kepada seluruh hambanya kecuali seorang yang berbuat kesyirikan dan seorang musyahin, seorang yang bertengkar, cekcok. Nah, ditafsirkan oleh para ulama, ya, yang dimaksud dengan musyahin yakni orang yang memecah belah agama, ya. Nah, orang yang mengambil selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditafsirkan oleh Al-Auza'i, Al-Mubtadi alladhi yufariqu ummatan dalam Musnad Ishaq Ibn Rahawai. Nah, seorang yang menempuh jalan dalam beragama dengan selain apa yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, seperti firman Allah, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syia'an. Nah, tercegah dari mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Tabrani dalam Al-Kabir, yattali'u Allahu 'ala 'ibadi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru lil mu'minin wa yumhilul kafirin wa yad'u ahlal hikdi bi hikdihim hatta yad'uuhu. Allah Subhanahu wa taala melihat pada hambanya di malam nisfi Sya'ban, lalu Allah mengampuni, memberikan ampunan kepada kaum mukminin dan menunda, memberikan tempo kepada orang-orang kafir, dan Allah membiarkan orang-orang yang dengki dengan dengkinya kedengkian mereka sampai mereka meninggalkannya. Nah, adapun hadis yang menyebutkan tentang anjuran untuk melakukan qiyamul lail di malam nisfu Sya'ban dan anjuran untuk berpuasa di siang harinya, idza kanat lailatan nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wasumu naharaha fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syams idza ila sama'id dunya fa yaqul ala min mustaghfirin li fa ughfir lah ala mustarziqun fa uziqa lah ala mubtalan fa'afihi illa kadha wa kadha hatta yatla'ul fajru. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah dari hadis Ali bin Abi Thalib, namun sanadnya lemah. Dihukumi para ulama hadis ini palsu, maudhu'. Ada riwayat yang lain dihukumi dhaif, lemah. Artinya tidak ada satupun riwayat yang sahih yang dijadikan sandaran mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan berpuasa, ya, dengan salatul qiyamul lail, dan mengkhususkan siang harinya dengan berpuasa. Hadisnya antara palsu dan lemah. Namun beberapa riwayat yang sahih telah disebutkan. Taib ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak beberapa penukilan dari ahlul ilmi terkait dengan amalan mereka. Naam. Diriwayatkan dari Anas bin Malik namun dengan sanad yang lemah, seperti dalam riwayat disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif, Al-Hafidz Ibnu Hajar juga dalam Fathul Bari, ya, kana al-muslimun idza dakhala Sya'ban inkabu 'ala al-masahif faqara'uha wa akhrajuz zakata amwalihim. Kaum muslimin jika masuk bulan Sya'ban, mereka menggiatkan terhadap mushaf, menekuni mushaf Al-Qur'an, lalu mereka membacanya dan mereka mengeluarkan zakat harta. Ini disebutkan riwayatnya lemah, tapi riwayat-riwayat yang lain banyak dari kalangan salaf. Salamah ibnu Suhail mengatakan, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qura, dikatakan bahwa bulan Sya'ban itu bulan qura, para pembaca Al-Quran. Demikian pula Habib Ibn Abi Sabit, idza dakhala Sya'ban qala hadza syahrul qura. Beliau juga mengatakan ini adalah syahrul qura. Amr Ibn Qais Al-Mula'i, beliau mengatakan idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutahu wa tafarraqa li qira'atil Qur'an. Ketika telah masuk bulan Sya'ban, beliau menutup tokonya dan beliau memfokuskan diri untuk membaca Al-Qur'an. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita anjuran untuk mengisi bulan ini dengan perbanyak qiraatul Qur'an, perbanyak ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita semua, menjadikan amalan kita mukhlisan lahuddin. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.